Dani. Selamat sore semuanya. Spesial buat Sarah Rumba, satu lagu request dari Anda. Rezekinya banyak ya. Coba semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.